para pendengar yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahun 622 Nabi dan sekitar 200 sahabatnya pindah ke Madinah, hijrah itu. Nah, sampai di kota Madinah, rupanya tersiar sebuah informasi, sebuah berita, ada seorang sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah itu karena mengejar seorang wanita yang menjadi tunangannya. Nama wanita itu Ummul Qais, sehingga terkenallah waktu itu Muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah karena mengejar Ummul Qais. Nah, mendengar berita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar yang kemudian menjadi sebuah hadis yang masyhur itu, yaitu komentarnya demikian: innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wa man kana hijratu li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Seseorang akan mendapatkan hasil dari amalnya sesuai dengan kualitas niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul Allah, ia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasul Allah. Barang siapa yang berhijrah karena mengejar materi, ia akan mendapatkan materi yang dikejarnya itu. Dan barang siapa yang berhijrah karena mengejar seorang wanita, maka ia akan mendapatkan wanita yang dikejarnya itu. Sesungguhnya hijrah seseorang tergantung kepada niat hijrahnya. Nah, hadis riwayat jamaah. Nah, ini adalah menyangkut niat. Biasanya paling tidak di dalam bahasa niat itu ada tiga fungsi niat. Pertama adalah niat di dalam bahasan fikih dikaitkan dengan ibadah mahdhah, yaitu pertama niat itu semacam getaran batin atau getaran hati seseorang untuk menentukan jenis sesuatu ibadah. Maka dimasukkanlah niat ini pada rukun pertama wudu, rukun pertama sholat, rukun pertama puasa, dan selanjutnya. Getaran hati untuk menentukan jenis sesuatu ibadah. Jadi kalau jam 4:30 waktu Indonesia bagian barat kita melakukan sholat 2 rakaat, itu bisa sholat tahiyatul masjid, bisa syukrul wudu, bisa istikharah, bisa 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh, bisa sholat subuh sama-sama 2 rakaat, bacaannya sama, yang membedakannya niatnya. Nah, ini niat bahasan fikih. Mudah kalau begitu. Tinggal tentukan pilihan oleh hati kita bahwa kita sholat anu. Jadi kalau kita sudah syukur wudu, kemudian tahiyatul masjid, lantas pingin juga istikharah, lantas qobliyah subuh 4 kali sholat, tapi belum niat sholat subuh, ya tetap belum sholat subuh. Sebaliknya begitu 4:30 waktu Indonesia bagian barat sudah masuk subuh, langsung saja sholat 2 rakaat subuh. Habis itu kan kita nggak boleh lagi sholat sunat walaupun kita baru 2 rakaat. Nah, contoh lain adalah kalau bulan Syawal kita melakukan saum, itu bisa macam-macam. Bisa saum qada hutang puasa, saum nazar karena kita pernah janji puasa, bisa saum kifarat karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu sehingga mesti puasa, bisa saum sunat Syawal, bisa saum Daud, dan lain-lain. Yang membedakannya getaran hati kita, niat besok saya mau puasa anu. Sekali lagi, mudah ini, niat sebagai rukun pertama. Yang kedua, niat itu sering juga bisa menentukan status hukum sesuatu perbuatan di luar upacara ibadah. Budaya, kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya duniawi, tidak ada, bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah, bukan ritual, dan tidak diatur oleh Quran dan hadis hukumnya. Bagaimana hukumnya seorang pulang haji pakai gelar H? Bagaimana ini hukum? Ya tergantung kepada niat. Bisa haram kalau dengan memakai hak itu untuk nipu orang, bisa juga bisa menjadi wajib kalau dengan hak itu dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa karena malu ini pakai haji, masa bertengkar begitu. bagaimana hukumnya pakai mobil, beli mobil? Ya kembali kepada niat, pakai niat beli mobil itu untuk apa? Niatnya baik menjadi wajib, bisa menjadi sunat. Kalau niatnya jelek bisa jadi haram. Banyak sekali ini niat menentukan status hukumnya. Nikah saja walaupun diatur oleh hadis panjang lebar, bahkan juga dalam Quran, tapi status hukumnya bisa tergantung kepada niat. Orang nikah itu karena jodoh ada, nafkah sudah siap. Kalau enggak nikah bisa dosa, wajib dia nikah. Seorang yang sudah jodoh, sudah ada calon istri atau suami, sudah ada nafkah juga sudah siap lahir batin, tapi kalau enggak nikah juga nih enggak bakalan dosa, dia kuat imannya, sunat lah, lebih baik nikah. Tapi sebaliknya kalau orang nikah itu maksudnya untuk memotong umpamanya, untuk mencelakakan orang lain, supaya merebut kekasih orang, supaya orang yang kekasihnya itu menderita karena dendam, dan bisa jadi haram itu nikah walaupun sah nikahnya. Nah ini seperti bisa kita baca di dalam uraian Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah itu. Nah baik, ini yang kedua, biasanya dibahas dalam usul fikih, perbuatan-perbuatan di luar upacara ibadah yang tidak ditetapkan status hukumnya. Perbuatan yang oleh Quran, oleh hadis status hukumnya sudah ditetapkan haram, nah ini tidak berubah karena niat. Judi itu haram, tapi niatnya baiklah untuk membangun madrasah, tetap tidak boleh. Mencuri, korupsi itu adalah tidak boleh, haram, tapi niatnya baik, ini adalah untuk membangun masjid, oh tetap tidak boleh. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Nah yang ketiga ini yang tadi menjadi sorotan, yaitu niat yang menentukan kualitas amal kita, pahala amal kita. Tertinggi adalah ikhlas, terendah adalah riya. Kita melaksanakan sesuatu perbuatan, apakah itu hubungan dengan Allah, sholat, haji, umroh, itikaf dan lain-lain, atau hubungannya dengan sesama manusia, menolong, membantu dan lain-lain. Kalau niatnya itu mengharap pujian dari manusia, penghargaan dari manusia, nah itu namanya riya, sum'ah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ini yang menyebabkan nilai pahalanya menjadi hilang. Dan oleh Nabi disebutkan yang seperti ini adalah sebagai asyirkul afgar, musyrik kecil, asyirkul khofi, musyrik samar-samar, karena menduakan motivasi, menduakan yang seharusnya mengharap ini, mengharap ridho Allah, dia mengharapkan yang lain. Wa na'udzubillah, ini adalah riya yang bisa menghancurkan amal kita, sum'ah yang bisa menghilangkan pahala amal kita. Nah, ada orang yang beramal mengharapnya adalah dari Allah, akan tetapi untuk target-target yang sifatnya itu duniawi. Sebut saja orang baca Al-Quran karena kebetulan, umpamanya saja pasar lagi sepi, karena bisnis lagi menurun. Boleh, karena memang kita mengharapnya kepada Allah, dan untuk mendapatkan sesuatu kita perlu takarub dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah itu dilakukan dengan target duniawi seperti itu, biasanya kalau target tercapai, ibadahnya berhenti, karena sudah tercapai tujuannya. Orang umpamanya saja karena ada sesuatu keinginan, lantas dia melakukan entah sholat malam atau apa saja, karena niatnya untuk mencapai sesuatu yang sifatnya duniawi, jadi kalau sudah tercapai, ya sudah berakhir karena targetnya sudah tercapai. Sekali lagi, ini adalah sah ibadahnya, tapi belum sampai kepada kualitas tertinggi. Selanjutnya, ada orang yang ibadah, beramal soleh, targetnya adalah sesuatu yang sifatnya itu ukhrawi, akhirat, ingin dapat surga, ingin dapat pahala, takut dosa, takut masuk neraka. Boleh. Quran sendiri menyampaikan hal tersebut, memberikan janji. Akan tetapi kalau niat ibadah seseorang itu targetnya seperti itu, sering-sering Sekali lagi, sering-sering ibadah itu diperlakukan seperti hukum bisnis, yaitu ingin modal sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Makanya yang paling populer dan menarik adalah hadis-hadis fadhailul amal, yang keutamaan-keutamaan amal. Nah, Ustaz, maaf, mana yang lebih besar pahalanya antara sholat malam dengan puasa Senin Kamis? Oh, kenapa menjadi pilihan? Kan sholat malam waktu malam, sedangkan puasa Senin Kamis siang hari kan bisa gabung. Ya, maksudnya Ustadz supaya efisiensi saja. Nah, efisiensi kan. Jadi pendeknya yang pahalanya besar diamalkan, kalau yang pahalanya biasa-biasa lain kali aja begitu. Nah, sekali lagi sah, tetapi belum sampai kepada tingkat kualitas tertinggi. Ah, yang kualitas tertinggi itu adalah sesuatu ibadah hablum minallah atau hablum minannas dilakukan dengan mengharap ridho Allah. Inilah yang disebut ikhlas, dan Nabi menyatakan fatuba lil mukhlisin. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas melaksanakan sesuatu karena ini perintah Allah, meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh Allah. Saya ingin mendapat ridho Allah, saya ingin dicintai oleh Allah, saya ingin menjadi kekasih Allah. Nah, ini yang tertinggi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Bisakah kita menempatkan segala amal ke amal perbuatan kita, baik hablu minallah maupun hablu minannas, sepenuhnya karena ini? Saya lakukan ini karena memang saya cinta kepada Allah. Saya adalah mencintai Allah dan saya juga ingin dicintai oleh Allah. Saya menemukan kenikmatan karena saya bisa berdialog dengan kekasih saya Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk tertinggi. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu perbuatan yang dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat, kenapa? Saya malu ini kepada Allah. Enggak sampai hati, saya harus melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Allah memberikan kepada saya kehidupan, kesehatan, rizki, kedudukan, segala macam Allah berikan kepadaku. Aku tidak sampai hati kalau harus melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Malu kepada Allah. Nah, ini yang bentuk tertinggi. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Nah, kalau itu kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan, kalau kita memiliki motivasi seperti itu, semua perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi ibadah. Makan, olahraga, hiburan, kemudian rapat, seminar, semuanya menjadi ibadah. Syaratnya sekali lagi, pertama tentu landasannya iman. Titik berangkatnya adalah betul-betul ketulusan. Maksudnya tidak karena dipaksa, sukarela. Titik berangkatnya sukarela, enggak karena dipaksa. Proses pelaksanaannya adalah benar, tidak dilarang oleh agama, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Titik tujuannya mardotillah, mengharap ridho Allah. Maka tumbuhlah dalam dirinya itu cinta berbuat baik, malu berbuat jahat, malu berbuat dosa. Kalau seorang sudah sampai kepada tingkat itu, maka dia akan menemukan apa yang dikatakan sa'adah, kebahagiaan, nikmat mengabdi, dan nikmat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dihadapi, apa yang dia sikapi, apa yang diperbuat menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mencapai tingkat kualitas itu. Tapi diingatkan oleh Al-Ghazali, hati-hati katanya. Melaksanakan amal kebajikan itu sering berat, banyak godaan, banyak ujian. Ikhlas ketika melaksanakan amal kebajikan sering-sering lebih sulit daripada amal kebajikannya itu sendiri. Kenapa? Karena ikhlas itu amal batin, istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, orang yang dekat dengan kita tidak tahu hati kita ikhlas apa enggak. Yang tahu hanya diri kita, selain Allah yang maha tahu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu lakukan perbuatan itu dengan ikhlas, jangan suka dikatakan bahwa kamu ikhlas, nanti jadi enggak ikhlas. Loh, saya ikhlas, loh begini saya ikhlas, tolong ya beritahu bahwa saya ini ikhlas. Itu tidak ikhlas. Karena keikhlasan kita ingin diberitahu, ingin diketahui oleh orang lain. Fatuba lil mukhlisin. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas di dalam melaksanakan amal itu.